ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindunganmu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Dalam janjimu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu. Besar setiamu Tuhan.